wabarakatuh. Ya ini Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم رب سارنا بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني هل عن بلاي وأبو داود أبو Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud lan nyritake sapa Abu Dawud. Ngani mraatin sange wong wadon. Minal maba yingati kang tetep setengah saking wadon kang bengat kabeh. Kala dawuh sapa imraah. Kana ana iku fima tetep ing dalam barang akhota kang mundut janji ngalain nang atase ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'rufi hale tetap ing dalam perkara bagus Allah di akhada kang mudut janji alai nang atase ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tu khamisa yenta apa Allah tu khamisa yenta ora nyakari kita wajan ing rai wala nadgwa lan yenta ora ngemborake kita wailan ing kecelakaan wala nasukala nyenta ora nyuwek-nyuwek kita jaiban ing gulon klambi wala nantifa lan yenta ora mbubuti kita sakran ing rambut. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi yang kebetulan perempuan yang ikut baiat sing ikut dijanji Rasulullah, wanita itu tidak disebutkan namanya, beliau menyampaikan di antara yang dituntut Rasulullah, di antara janji yang dituntut Rasulullah kepada kita dalam perkara-perkara kebaikan, yaitu bahwa kami tidak boleh apa jenenge mencakari muka, tidak boleh berteriak-teriak, tidak boleh menyobek pakaian, serta tidak boleh menjambak rambut ketika ditimpa musibah. Nanti termasuk apa jenenge sing dibaiatke atau dituntut janji Rasulullah marang wong-wong wadon sing do iman, yaiku nek tertimpa musibah ki ora kena nyakari raine, ora kena bengak-bengok, ora kena nyuwek klambi, ora kena njambaki rambut. Bab kuwi ora kena kabeh. Ya apa sing dijanji wong wedok? Biasane sing ngono kuwi iki biasane wong wedok, ngono lho. Biasane senajan ya ana wong lanang sing ngono kuwi, tapi secara umum kan wong wedok. Mula nek wong lanang kuwi ngono kuwi, ya kuwi katoke kabeh kudu dijolke rok. Ngono ta iki biasane perempuan. Lah perempuan aja tidak boleh, apalagi laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaikhani lan nyitake sapa guru loro, Imam Bukhari lan Imam Muslim. Al-mayitu ing dawa al-mayitu utai mayit iku yungadzibu bakal disiksa fil qabri ing dalem sapa mayit fil qabri ing dalem ngalam kubur bima kelan barang niha kang bimas bima sebab barang niha kang dentang isi sapa ngale ing atase mayit. Imam Bukhari lan Imam Muslim meriwayatkan al-mayitu yung adibu fil qabri bima niha ngale. Mayit itu, orang mati itu disiksa di alam kubur sebab tangisan keluarganya. Sebab tangisan berlebihan dari keluarganya. Mayat itu disiksa ning alam kubur sebab apa iki jenenge olihe keluargane do nangisi. Nangisi maksudnya nangisi sing berlebihan. Jadi mergo keluargane do gembrat-gembrat lah kuwi menyebabkan si mayat iki disiksa ngono lho. Dadi oleh karena itu ben si mayat iki ora disiksa itu nangis ya kena ning merbes mili. Ora kena bersuara ya ming merbes mili diambat ngono. Nah, ora kena bengok-bengok engko ndak si mayat iki disiksa. Bismillahirrahmanirrahim. Lah biasane nek sing ngono kuwi biasane anu di kalangan wong sing ngajine isih kurang. Iki biasane nek ana musibah biasane cok warna-warna ngono kuwi nek sing ngajine cukup lah kuwi biasane ora. Ning ya ewa semono. Nek ngaji kok isih ngono kuwi, aku langsung kapake. Enggak boleh ta ini. Ya sedih-sedih tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Nek berlebih-lebihan jenenge maido Gusti Allah, wong sing nentake Gusti Allah. Harus kita harus sadar. Ya mbiyen zaman Bapak Rano kaya yo anu. Oh, aku ora nangis. Aku ora nangis senene lho Ibu. Oh, bapakne mati ora nangis. Liyane kabeh nangis. Oh ya nek Ibu aku nangis ya aku tak nangis. Ngono lho. Oh, soal iki ngene-ngene-ngene iso anu nek kabeh Gusti Allah sing rasa kuatir. Gusti Allah iki selalu ada nek cara Jawa Gusti Allah iki meger-meger rasa kuatir sing tanggung jawab Gusti Allah. Karena pada waktu itu kan memang sumber ekonomi itu nek total lahir kabeh saka bapak. Semuanya saka bapak apa-apa bapak apa bapak. Ketika meninggal ya wis saiki apa misale bapak iki mbiyen kepingine apa sak durung anu. Oh anake do sekolah ya sekolah apa tekan apa sarjana. Oh iya wis. Oh we, gagah temen wis saka ngendi ya saka Gusti Allah. Ya akhirnya tercapai apa jenenge? Semuanya itu. Jadi ndak usah khawatir. Wong kabeh iki urip iki wis dijamin Gusti Allah. Mula rasah nek nggon urusan rezeki ora usah ngongso, ngono lho. Kaya ngendikane ana nang nduratun asine ya cok. Anu. Sak beberapa hal yang di selalu diingat oleh salah seorang wali itu yaitu salah satunya yaitu saya itu tidak pernah memikirkan hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah. Apa itu maksudnya rezeki? Jadi rezeki tidak pernah mengganggu pikiran si wali itu. Karena rezeki itu wis dijamin Gusti Allah. Sing penting nyambut gawe, tur yo rasa ngongso. Rasa tekan jam 10 bengi. Dilemane 10 bengi entuk 200 aku gek apa? Mbok turu wae ngimpi entuk 2 miliar to. Yo nyambut gawe, ning ora usah santai mawon. Mesti sing dadi jatah dhewe iki tekan ngene dhewe. Ngono to. Sing dudu jatah ya mbok doyak menthit ngantek ra turu tetep ra kecekel. Niku biasane wong iki kan kabeh wong iki do ngono kuwi to, dadi nglalekke ngibadah, nglalekke salat, ngene napa-napa iki ming niku ketungkul ora percaya nek Gusti Allah iki maringi. Padahal santai mawon. Amula nek nggon Quran diterangke, wong sing iman niku oleh golek rezeki tidak pernah mengganggu zikir ning ngersane Allah, tidak pernah mengganggu ngibadahe marang Allah. Karena apa kuwi jenenge percaya nek Gusti Allah mesti maringi. Lah le maringi sepira? Le maringi sesuai karo kebutuhan kita. Ada kalanya kita itu kepengin duwe pit ning ternyata Gusti Allah diparingi motor, berarti pancen awake dhewe iki butuhe ora mung pit, butuhe ming montor, anu montor ngono to. Ada kalanya kita itu butuh motor ternyata Gusti Allah nyatane mung diparingi pit, berarti janjane awake dhewe butuhe iki mung pit ora montor ngono to. Jadi harus dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nek keinginan itu ya tidak anu ya, tidak mesti sama karo kebutuhan. Nah sing diparing Gusti Allah sing sesuai kebutuhan. Kebutuhane Joko iki sepira? Sedina misalnya 10.000 ya Gusti Allah diparingi 10.000. Mbok Joko ngedrel nyambut gawe ben entuk 100.000 ya tetep ming 10.000 wong butuhe Joko iki ming 10.000. Atau kosok wangsul ya kebutuhannya Joko sedina 100.000. Mbok Joko ki lain nomor Gusti Allah nyuwun diparingi sedina 5.000. Engko entuke 100.000. Ngono to. Wong pancen kebutuhannya Joko ki 100.000. Mula sing apik ki rasah kokean keinginan. Dadi malah penak anggere ra ndek keinginan apa-apa ki malah cukup terus. Lah wong iki ra cukup, fakir, mbok ndedit pira wae fakir tegese isih kurang wae. Sebab kokean keinginan. Ngono lho, nek anggere ra ndek keinginan kan wis sugih banget. Kowe ra ndek motor, ra butuh. Lah berarti cukup to. Kowe kok ra ndek fit, ra butuh fit sih aku. Ora ndek rencana ndek fit ora. Lah iki kan malah cukup to. Kowe kok ndek mobil ning ra ndek pesawat, ya aku ra butuh mobil, ra butuh pesawat. Gini kok kowe duwe? Ya iki kepaksa wong Gusti Allah maringi. Ya kok ngerti nek nyatane duwe. Ngono to. Nek ra duwe berarti kuwi awake dhewe ra butuh, ngono lho. Nek duwe berarti pancen kuwi butuh. Bab engko nek terlalu ngongso, iki kok terkena hadise ngendikane Kanjeng Nabi, nek wong iki wis ora percaya karo Gusti Allah, njur ngoyak tenan nggon babagan donya. Karo Gusti Allah urusan rezeki dipasrahke setan. Ngono lho, nek dipasrahke setan opo? Ya ro setan nggo dolanan saya ngongso, intuke hasilnya saya akeh. Ngono lho, padahal kuwi sing ngatur mung setan. Ngono lho. Lah nek sing ngatur mung setan iku Gusti Allah ora tanggung jawab. Nek ora tanggung jawab kuwi engko njur kaya nggon ayat Qur'ane nek pancen sira kepengin donya ingsun paringi donya ning sesuk ning akhirat ra ndek bagian. Nah dadi kudu ngati-ati rembug donya nyambut gawe kudu ngati-ati. Jangan sampai kita itu lupa bahwa Gusti Allah iki mesti maringi. Mosok kalah karo wong Jawa sing ra tau ngaji ana dina ana upa ana to? Raketang upane tanggane ngono. Tegese upane tanggane iki raketang mbuh piye carane mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Sing penting jane nek jaman sakniki ning ngandake niku. Nek nggon ilmu apa salat ya kuwi do salat TPA ya do TPA to. Nek nggon percaya karo nek Gusti Allah maring rezeki kok ketok iki angil, awake dhewe iki angil. Cok. Nek ra temandang po Gusti Allah ra maringi ngono rasane ngene. Padahal temandang karo ra temandang mesti Gusti Allah maringi. Mbuh piye mergane, mbuh piye bagaimana entah bagaimana caranya. Tapi kita itu harus temandang ngono lho. Apa fantasiru fil ar menyebarlah di muka bumi nggut nyambuto gawe. Ning ya kuwi jangan berlebih-lebihan. Santai wae. Santai sampe. Matur mundi lan nyritake sapa atur mundi. Mamin mayitin ora ana utawi mayit yamu tukang mati sapa mayit fayakumu mongko ngadeg sapa wong fayakumu mongko ngadeg sapa bakihim wong kang nangisi kelawan mayit fayakumu mongko ngucap sapa bakihim wa ajmalah duh baguse ingsun wa asnadah aduh sendean ingsun wanah madalikan swadane mengkonono ajmalah illa wakala angin nugasake sapa Allah Allah bi kelawan mayit malakaine ing malaikat loro yal hazanihi kang njojoi sapa malaikat loro hi ing mayit mau ahakada ana ta iku kaya mengkono kunta utawi sira Imam Tirmidzi ngriwayataken bile wonten dawuh dawuhipun Kanjeng Nabi. Ora ana sijining mayit sing mati, banjur keluargane iki do nangisi do apa kuwi jenenge? Do ngucap waduh bendoroku, waduh sendeanku, waduh kekasihku lan sak piturute. Gejaba Gusti Allah masrahke si mayit mau marang malaikat loro sing meleh-melehke karo apa kuwi jenenge? Nyiksa mayit mau. Malaikat mau nyiksa karo ngucap kowe iki jan kaya ngono kuwi. Tegese iki. Wong janjane sing diarani bendara iki rak mung Gusti Allah. Janjane sing diarani kekasih iki rak mung Gusti Allah. Liyane rak mung makhluk Gusti Allah. Lah ana wong kok ngantek ana mati kok keluargane kandha ngono kuwi ya kuwi. Si wong mati mau disiksa. Kenapa kok disiksa ngono? Berarti nek dheweke mati wong mayite ra salah. Wong dhewe mati dhewe terus keluargane do nangisi do gembrat-gembrat kok mayite melu dukum iki ngopo? Nek keluargane gembrat-gembrat ngono iki nuduhke nek si mayit mau nalika urip kuwi ora sempat ndidik keluargane sehingga keluargane isih ngono kuwi, ana lho. Dadi kan itu juga kesalahan si mayit juga, ana lho. Harusnya nek arep mati kondo, aku arep mati. Sesuk ada jago gembrat-gembrat ya. Ngene ngono kuwi. Terus saya mendidik. Lah kita yang sudah tahu itu nek wis gebacut ya jangan nek sing durung gitu ya jangan sampai terulang. Mesake sing mati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Bukhari lan nyetake sapa Bukhari ngene Nu'man ibni Yasirin saing Nu'man bin Yasir. Kala ngendika sapa Nu'man Umia den paringi lara. Lara ayan sapa ngalang Abdillah bin Rawahata Abdullah bin Rawaha fajangalat mongko tumandang. Sapa ukhtuhu dulur wadone Abdullah iku tapki nange sapa ukhtuhu. Wa ajmalah. Wa kada tungat didu ngitung-ngitung sapa ukhtuhu ngalih ngatasen Abdullah. Fakala ngucap sapa Abdullah lah maring ukhteh hina afaqa ing dalem mangsane waras sapa Abdullah. Makulti orang ngucap sira se aning siwiji-wiji illa kilaing den ucapake limaring ingsun anta apa lafal anta utawi sira iku kadhalika kaya mengkono. Jadi Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Nu'man bin Yasir bahwa ada seorang yang bernama Abdullah bin Rawaha itu duwe penyakit ayan, sok pingsan ayan. Lah ketika suatu hari itu si Abdullah bin Rawaha iku ayan iku sedulure wedok iki nangisi karo gembret-gembret ngono lho, bengak-bengok ngene lan mengene. Anjur. Nalika si Abdullah iki sadar, kuwi si Abdullah kandha apa wis sing tak ucapke iki marek aku diweleh-welehke malaikat. Falamma mata mongko tetelane mati, sapa Abdullah lam tapki mongko ora nangis sapa utuh ngalih ngatasen Abdullah. Mula nalikane Abdullah mak sedo, kuwi dulure wadon iki rawani nangisi. Bapak ada kalanya wong mati suri atau wong pingsan itu ada kalanya diweruhke karo Gusti Allah diduduhi apa jenenge ayang-ayange akhirat. Ayang-ayange kertas nggih, bayang-bayang niku. Bayang niki tangan, iki asta, niki ayang-ayange. Lah sing didudukke Gusti Allah iki ayang-ayange. Lah, ayang-ayange akhirat kuwi nek Abdullah bin Rawaha iki nek agek pingsan kok ditangisi dulur wedok, kuwi nang nggon impene nalika dheweke pingsan dhek semaput kuwi dunek onake karo malaikat. Dipisu-pisui malaikat ngono lho ngantek gila. Lah mula nalika sadar kondo, aku iki nek ngono kuwi iki marek aku diseneni malaikate. Amula njur nalika Abdullah bin Rawaha iki sedo, kuwi dulure wedok rawani nangis. Nangis kuwi rawani ngono mesake sik Abdullah. Ning napa kemawon sing dialami wong sing isih urip meneh ning donya, niku tetep ora iso weruh akhirat jaba Kanjeng Nabi lan para wali ngono. Nek wong biasa iki ya mung weruh ayang-ayange akhirat. Dadi ayang-ayange ya ini ki asto, niki ayang-ayang pancen kaya tangan, kaya asto. Ning tetep niki ki dede, anu to. Dede tangan. Begitu juga ngimpi-ngimpi tentang neraka, tentang swarga, tentang alam kubur. Niku mung ayang-ayange tetep dudu, tetep ora kaya ngono kuwi asline. Ning niku iso kena nggo dasar, aku tau misale tau ana wong weruh ayang-ayang apa anu. Ayang-ayange dinosaurus, dheweke rong tau weruh dinosaurus, adek iso mbayangke kira-kira dinosaurus iki asline kaya ngopo. Begitu juga ngimpi-ngimpi sing babakan akhirat kuwi. Ha kira-kira nek akhirat iki nek nenggon ngimpi ngono kae ya kira-kira nyatane engko piye. Senajan len jedhek akhirat iki nyatane piye iki engko ya anu, ya beda, ana akhirat iki pancen rahasiane Gusti Allah. Rahasiane para nabi lan rahasiane para wali. Ya nek wali wis weruh akhirat ngono ya ora cerita, bang. Ini rahasia, ora kena diceritake. Artinya diceritake padha karo cah sekolah garap soal dikandani jawabane, artinya wis ora ujian meneh. Pancen urip iki ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Lah sing penting Pak Amen. Napa niku mun babakan rezeki iki rasah kuatir Gusti Allah iki jamin. Itu harus berkali-kali kita ingat wa ma min dhabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apa wae sing gremet ning dhuwur bumi, apa saja yang melata di atas bumi, itu rezekinya dijamin oleh Allah, ditanggung oleh Allah. Apa wae sing gremet ning dhuwur bumi rezekine iki dijamin karo Gusti Allah, rasah kuatir. Nah, itu kudu diingat-ingat misale Ramadan to niki. Yo ora misale Ramadan ya setiap saat gitu. Jangan sampai kita itu tidak bisa beribadah, tidak konsentrasi beribadah hanya gara-gara disibukkan urusan rezeki, padahal rezeki iki wis dijamin Gusti Allah. Ngono lho, ora percaya piye Gusti Allah. Dewi rak mung kon didhawuhi ibadah kanthi sapi-api. Salah satu wujud ibadah iki ya nyambut gawe ning ming sak anune sak cukupe wae ora kok njur berlebih-lebihan. Njur rasa kok kan mbayangke esuk nek payu. Wis dinteni revo ning toko. Wah ini ngopo dia terus kecelakaan ndang bayangke revo. Rasa ngono iki nek ndedet wae pengen tuku revo, njalan ning dalan kok ora revo, tur nyekal det toko. Ngono wae ini nek ora revo ning dalan tak ndedet merem. Ndak pengin ngono lho, ndak pengin sekarang. Ya sing apik nek ning dalan rangkat kene ndi-ndi to, mekro ta nek cara ngilmu tasawuf. Mekro mas njur kepengin sih. Mero napa-napa, wah burung darah goreng terus ra ndedet sok nek ndedet jajan kene lha mung dadi sak-sok mawon. Mbok wis merem ngetke ngarep. Sak-sok malah tabrakan gitu. Ya ora ngetke ra konsentrasi ning dalan. Kayak wong ya do ngece-ece sih. Nek nek dipikir iku lha wong ning dalan iki ya lucu. Ana wong nggo mobil ya mewah lah mobilnya. Lanang wedok ya pasangan anu lah pasangan muda. Mobilnya mewah terus dibuka mburine kae. Dodol anu ni lho, dodol apa kuwi jenenge? Sing apa kuwi nek poso-poso didol nganggo santen nganggo godhog ngono apa? Ha kolak. Kolak 1000 kuwi lho. Wah edan nggo mobil kono sih dodol kolak 1000. Ngejak anake sih cilik kae. Wah wis mobilnya wis anyar kono kok ya walah-alah. Lah ya isih kurang. Yo yo bakulan nek mobil ora bakulan kolak gitu, bakulan kolak wae ngepit. Ngomong mobil kencelir anyar sih, bakulan kolak 1000 kayak paling ming pirang bungkus, paling akeh 50 bungkus. Kayak apa gitu. Ramutu ya kuwi anu ngongso, entane kuwi ngongso. Nek dituruti ngongso iku ora bakal ana enteke. Ngendikane Kanjeng Nabi, wong iki nek duwe masak gunung kepengin duwe rong gunung. Ngono nek duwe rong gunung kepengin duwe telung gunung. Nek duwe telung gunung kepengin patang gunung. Lale leren. Anjur pripun niku leren? Lerene pripun Kanjeng Nabi? Leren anggere tablek lemah. Maksude anggere dipendem leren. Nah tegese niku Kanjeng Nabi mengingatkan aja kaya mengkono, ngono lho. Kita itu harus menahan banyak keinginan. Pancen wong iman itu si adunya si jenul mukminin. Pancen donya iki kunjarane wang iman, dunia ini penjaranya orang yang beriman. Artinya dalam banyak hal itu harus menahan banyak keinginan. Karena memang bagi orang beriman dunia itu bukan tempat untuk bersenang-senang, ngono lho. Wajanatul kafirin, pancen donya iki panggonane swargane wong kafir. Jadi biarkanlah orang kafir itu bersenang-senang. Wong iman iki diampet keinginan-keinginane. Wong nyatane ngampet keinginan, banyak keinginan terus salah ya sih. Dicukupi sih diparingi banyak kesenangan to. Wis penak epal gak sesuk ning akhirat isih duwe ya ngono to. Nah nek wong kafir biarkan saja mereka bersenang-senang dengan cita-citanya, dengan ambisi-ambisinya, dengan pesta poranya, wong pancen mereka di akhirat tidak punya bagian. Nah kita itu harus banyak menahan keinginan. Nek ndek keinginan macam-macam wis istighfar astagfirullah kok ndek macam. Yo sing ngene iki wae. Apa anane sing awake dhewe alami iki wae lah. Anane jatah ya wis jatah iki enak. Wis ngono iki wae ora usah anane jatah mikire liane jadah ngene iki kudune ra jadah ya apa hamburger ya wis kono memeto to anane jadah kok ndadak mikir hamburger jadah makanan terbaik adalah jadah ngono karek emplok tanjake rasake yo sanjo nek ra trimo yo ngresula ngono ngresula ra ragat ngresula wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. تقبل الله منا منا ومنكم يا كريم الله يا الله الله الله رب العالمين.